dosa saya, jangan marah sama Tuhan. Tadi saya tanya sama malaikat, Pak Jibril, ini ada Arab Betawi, saya bilang. Marah sama Bulgia, dia mengeluh, apa gue sholat sampai bosan tuh lihat sajadah. Miskin juga sampai sekarang. Terus, biar nanti saya bilang sama Tuhan, saya provokasinya Tuhan, kata Jibril. Provokasi gimana? Tambahin lagi miskinnya. Mas, Mbak, kalau gitu tuh gila saja Anda. Gila itu gini, gila itu nekat sama Tuhan. Ya Allah, aku percaya sama kamu. Aku percaya kepada keadilanmu. Aku sepenuhnya percaya kepada kasih sayangmu kepadaku. Jadi kun fayakun. Aku akan mudah hidupku. Bismillah. Jadi Mas nanti, gitu, jangan gimana. Gitu-gitu lagi. Sedangkan Tuhan sama orang yang tidak percaya sama dia aja penuh kasih sayang. Tadi saya berdebat sama ada seorang ateis yang luar biasa cerdas sore-sore tadi sama Andre. Dan saya tampung dia, saya senang lebih dahsyat daripada Dadang. Terus saya bilang, nanti kalau MUI membuat fatwa kamu sesat, saya yang bela. Temen lu cak, itu tak belain kamu. Saya punya banyak argumentasi untuk bela kamu. Karena kamu kan tidak percaya bahwa Tuhan bikin agama, tidak percaya bahwa Tuhan itu nyuruh sholat. Kalau memang Tuhan ada, kenapa Gaza dibiarkan seperti itu? Seterusnya lah macam-macam. Saya bilang, saya akan bela kamu. Tenang loh, iya tak bela kamu. Saya setan aja bisa saya bela kok. Saya bilang, lu ngunuh sampean. Iya tak bela kan. Cuman saya diam-diam bilang sama Tuhan, ini tak belain ya, untuk strategi saja, tapi sekali-sekali saya menentang pelengnya orang kayak apa hari ini latih aja kayak saya ngomong ngadepin orang itu harus siklikal mas ya, harus siklikal, dihubungi. Jadi kalau bertanding kayak Muhammad Ali itu kan mengitari masalah itu, jangan dihadapi linear saja, tapi kesini muter gitu loh mas, kayak Ali. Makanya staminanya harus kuat. Meskipun tua kayak saya, tapi masih oke gitu loh mas. Andaikan aku berani kawin lagi. Cukup aku. Oke, jadi apa namanya, cerita terakhir. Anda jangan, Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaanmu kepada aku. Kalau kamu mengeluh-mengeluh dan mengandung ketidakpercayaan kepadaku, ya aku berlaku seperti itu. Terlalu jauh, kan? Makanya bilang tapi Sultan Bolkiah tidak pernah punya ekspresi segembira dia. Bayangin, miskin, susah, menderita, tapi ekspresinya gembira. Ya, makanya ketika terus malaikat Israfil tidak tega sama Anda, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak tega sama hambamu yang dikaji itu. Terus berilah dia rezeki yang banyak. Tuhan mengatakan, loh, nanti kalau saya kasih rezeki lebih banyak, dia malah sedih. Lihat itu, rezekinya cuma segitu, dia senang. Allah. Oke, terakhir sekali betul untuk beliau dan untuk semua teman-teman sekalian. Pokoknya Anda sama Allah itu jangan enggak usah protes, enggak usah nentang, pokoknya wala. Ini sudah banyak, Anda sudah pernah mendengar semua, ada seorang tua penyembah berhala umur 89 tahun pada suatu hari sakit, lumpuh dan enggak bisa apa-apa, terus dia minta tolong kepada berhalanya. Berala, sembuhin saya dong, saya kan sudah sembah kamu 80 tahun lebih. Tapi berkali-kali dia minta sembuh kepada berhalanya, berhalanya namanya juga berhala, tidak bisa menyembuhkan dia. Maka terus akhirnya, kalau kamu tidak sembuhkan saya, kata si sakit, saya akan minta sama yang katanya Tuhan-Tuhan, Allah-Allah itu. Kalau memang dia ada, coba sembuhin saya. Gitu, Jibril marah. Bilang langsung, ya Allah, itu ada hambamu menghina kamu, masa kamu dibilang, kalau memang ada Allah-Allah itu, kalau memang Allah ada, silakan sembuhkan saya. Itu saya tidak tahan mendengar kalimat yang sinis seperti itu, kata Jibril. Allah ketawa, Jibril mumeng. Tapi bagaimana aku mencintaimu ya Allah, dan aku menghormatimu, aku menjunjungmu sebagai satu-satunya sesembahanku, tapi dia mengumumkan kata-kata yang sangat menyindirmu dan sangat melukai perasaanku sebagai pecintamu. Wah sudah lah bro, gitu aja kok, kamu kan malaikat, masa anda uas jiwanya sih kamu, udah sembuhin sana, balik sana, sembuhin. Loh, malah disuruh nyembuhin. Loh bagaimana kok begitu kok malah disembuhin, kata Jibril. Bril, kamu itu enggak punya strategi apa gimana? Kalau enggak saya sembuhkan, terus bedanya saya sama berhala apa? Akhirnya Jibril, ya ugong, gengge, ya semudun akhirnya. Nah anda tinggal begitu, ateis aja, atau enggak ateis dulu sampai umur 89 tahun. Oh kaya, bismillah. Kaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagaimana enggak kaya, wong rokoknya dari tadi enggak berhenti-berhenti. Saya itu sedih tiap hari, frustasi terima SMS dari jamaah yang satu yang paling bikin frustasi, enggak mau nyebut nama. Nanti kalau tanyain dari siapa, ya saya hanya orang kecil. Pasti Canun tidak kenal saya. Lu rumah samu nih SMS sih raimu ketok lu. Tinggal nyebut jeneng si Angel ya, bisa bisin pulsa. Gua sudah sebut nama cengeng gitu terus, tapi tidak apa-apa lah, memang begitulah rakyat kita. Terus nanti ada lagi, cak tolong bantu pulsa. Dan itu bisa sebulan dua kali, cak tolong bantu pulsa. Dan begitu saya kirim pulsa lewat kantor, terus setiap hari dia kirim nasihat ke saya. Dia hancur. Saya yang beliin pulsa tiap hari, saya dinasehati. Coba, ya kok nasihati itu roto? Gaduh, enggak gaduh, belas. Gitu loh, dinasehati. Nanti dua minggu lagi, cak tolong bantu pulsa. Tak kirim lagi, pagi-pagi nasihat lagi kepada saya. Manusia yang mulia adalah. Aduh mati, aduh ya. Tadi saya di SMS lagi, cak tolong bantu pulsa. Le, akhirnya saya balas. Mbok ngurusi panguripan weteng musik, lagi ngurusi negara, ngurusi Imam Mahdi. Bilang gitu. Terus dia balas, enggak, maksud saya minta bantu doa. Enggak semua. Ya Allah, saya itu seneng sekali punya teman-teman banyak yang aneh-aneh, yang lucu-lucu seperti itu. Masya Allah, awas kalau kirim SMS sama saya. Oke, begitu teman sekalian ya, kita berdiri bersama-sama ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya syariat tak kandani. Kuwi sing diulangke Cak Nur iki janjane tutup ana kuwi ning kowe mudeng kok. Wes paham. Jadi nek amar makruf nahi mungkar kuwi ana teritoriale. Maru aminkum mungkaran fal yughayyiruhu biyadi. Kowe iki nek dadi polisi, dadi militer sebagai balung negara, wis atas kesepakatan konsensus nasional. Ngono awake dhewe kumpul nang Nusantara kuwi atas musyawarah, atas konsensus. Wong Islam dhewe aja menyalahi konsensus kowe. Ono, nak berarti kowe kok nak nyalahi konsensus, berarti merak benere wong akeh. Nek nak kowe menurut benermu dhewe monggo meh muni-muni sakarepmu, kuwi wilayah personality dalam dirimu. Please. Kowe nak meh udan nak kamarmu dhewe meh mledeng meh piye monggo. Nek nak kowe metu nak njaba, aja kok anggap njaba iki kaya kamarmu dhewe. Ambok kiai nyawang kaya ngono mak prepet mudeng ora kowe. apa meneh Iwan. Pengantin baru ono wilayahe. Ono kuwi, kuwi nak kuwi polisi, mula kuwi nak roh kejahatan. Kowe mempresur karo polisi karo keamanan. Kowe kok ora nglayani tugasmu piye kowe? Menurut undang-undang kesepakatan ngene. Aku kowe percaya mbek kowe kae kudu digarap. Kudu ngono polisi dibayar oleh rakyat harus sesuai dengan tugasnya. Aja mung nyegati rakyat. Ya nak sing kok cegat ki rada lumintu rezekine. Lah namung trimo pas-pasan. Duit saya ketewu meh digawa pulang untuk ngeliwet anaknya. Satu misal, kau potong di tengah jalan sebagai polisi mergo pok golei salahe. Kamu berarti memotong rahmat meh di tuku beras, ndak sampai rumah. Suami pulang, anak menangis, istri malu sama bakul karena untuk nyarutan. Tangis ini nanti naik ke langit. Sopo senggai nangis kue nduk le. Polisi Gusti. Polisi digoleki sapa kowe sing ngono. Lah laknat akan diturunkan sebagai pemburukan citra polisi. Kuwi nek polisi kok sayang pada rakyat. Sapa sing gawe aman kowe? Polisi Gusti. Allah mencari polisi untuk menaikkan citra polisi. Ngopi karane kowe. Kowe sinau lah. Ning mak kowe ora dadi apa-apa, potonganmu ya. Potong aku barang ini rada diopo-opo. Ya wis ngene iki lah sare. Kowe nek iso mbok nulis. Syukur kowe iso gawe kebudayaan. Melawan budaya kowe iki aja kok kanggo perangi model jihad sing ora wewenangmu. Lahirlah kerusuhan. Citra agama kebaikannya tertutupi oleh kehendak burukmu itu. Tak ceritani lah mungkin kok diulas Gusmi. Gusmi iki tau nonton dangdut. Gusmi Allahumma kfurlah. Lah nonton dangdut apa njur Gusmi mengutuk penonton? Bukan. Ya Allah, ini toh penonton penyanyi saja yang demikian kok hatinya sudah bergembira. Ya Allah, aku bermohon kepadamu hati-hati orang penonton ini. Andai melihat wijahmu, wijah kekasihmu, alangkah bahagianya melebihi dari menonton hal-hal seperti ini. Ngono sih hatine lembut menungguin. Mudeng ora kuwi jenenge lewat kebudayaan. Mula cak nun kaya ngene iki membayar counter kultur. Gen apa? Gen orang nganggup cara kekerasan. Oh no, kowe nak merangi kebudayaan kudu kowe duwe alternatif budaya. Aja kok fatwane to. Wes saiki ngene. Sering dicontohke cak non azan iki to azan ora perkara sepele to nang kampungmu nak iso mbok wong non muslim iki ndungokke suaramu wis seneng lah nek azan ora diolah ya bener-bener menurut teks wong mbok Islam iki ndungokno suaramu wis bedhedhet mergo bener ya ta ora salah ning tidak indah di telinga manusia. Aku tahu nak solo ndungokno azan ngono nang musala pas ngaji di sana. Azane wis bener tak sema ning estetikanya yang tidak digarap. Ah rada orang nyentak-nyentak kae. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jajal ngono ku kupengmu dhewe piye ta? Dadi gendeng jiwa orang Jawa ndungake ngono nyangklak. Mesti ditoto lewat estetika lah ini loh yang disebut cak non kontrkultur. Ono bener neng api meneh. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ini suara aku nomor telu. Cina-cina kuwi ngitung duit jam 12 sudah rampung dan telur subuh agak rampung. Apa arti uang ini bagi jiwaku yang selalu depresi? Akhirnya mendengar azan tidak lewat ceramah, mendengar lembutnya azan dari hati dodok hati, karena hati itu cermin. Ketika engkau serahkan seluruh cinta yang kau cintai akan memantulkan seluruh hatinya kepada. Kayak Kanjeng Nabi ketamon karo Sayyidina Umar bin Khattab mau membunuh. Kanjeng Nabi tidak pidato, lewat aura mukanya yang menunjukkan kesucian hatinya, Sayyidina Umar melihat aura Rasulullah yang tanpa dendam dan tanpa nafsu yang mau membunuh, bertolak belakang 180 derajat malah masuk Islam. Adakah aura mukamu seperti itu? Aku nak delok raimu kuwi kok pengen jotos so. Daki teoritik ngono kae. Kuwi ya ora salah. Ning kok nyumet cahaya-cahaya kuwi. Wis ana matahari, rek. Kamu jangan menyalakan lilin. Kuwi aja minteri Gusti Allah. Kuwi iki mung praktek kok wae, amalno action-action no. Kuwi aja keminter kuwi di depan sama-sama pemain. Lawang kuwi iki main bal-balan ora wasit nggawa sumringah. Lah, Anda bayangkan setiap pemain kok nggawa sumberita. Kowe iki ora berhak menghakimi. Ngono kuwi, posisimu apa sih? Lah nek ora ngono kae nggon perlontrean piye? Dan prostitusi, kowe kudu kuat ibarat dokter ndelok mala, kowe kudu kuat. Karena apa? Keburukan itu adalah kebaikan yang belum terkuak kulitnya. Keplak-keplak saya urung kita. Langen enda. Terkuak kulitnya itu ada dua pendekatan. Nak kowe cerdas, kau pecah sendiri itu. Keburukanmu itu lewat apa? Nak wong pondok lewat Riyadho. Nak kowe lewat penempaan-penempaan. Nek nak kowe dinteni kok tidak mampu memecah hawamu sendiri, Tuhan nak sayang mbek kowe ambil tangan. Kamu mestinya dibenturkan dengan sebuah realitas. Mula wong nak dibenturkan dengan sebuah kesulitan, begitu meledak keburukannya jembur, ya Allah, dalam hitungan detik kamu akan menyebut Tuhan. Lah milih ndi kowe nak pekok ya sing nomor loro ki mau. Nek nak kowe cerdas mikiro nganti kowe nyebut dhewe. Mula menangis dalam rangka syukur itulah yang indah, bukan karena derita dan sengsara nestapa. Kulo kowe kudu telaten, Mas. Gen kuat atimu. Ngono kuwi. Keburukan adalah kebaikan yang belum terkuak kulitnya. Kowe nak wis terkuak sing nentokno ora kowe, Mas. Orangnya itu sendiri sebagai pelaku. Ora kok kowe pok ukur lah. Budian, cok. Akhirnya gak cover ya tau lah, ya itu tiap hari begitu gini nunggu anaknya gak cover. Sampai suatu malam dia tertidur gini, ngerokok sambil tertidur, terus dibangunin istrinya jam 2:30 malam. Mas ajeng sedekah mboten. Terus gini dia, ayo sedekah. Bayangin indahnya itu. Indahnya. Kadang-kadang pakai hadis. Jadi ketika selesai Fathul Mekah, ketika seluruh pasukan Abu Jahal ditaklukkan, di tali tangannya dibariskan beribu-ribu di depan Ka'bah, Rasulullah kemudian berpidato, Inna hadha al-yawm laisa yawmul malhamah walakinna hadha al-yawm yawmul marhamah wa antum tulaqa. Itu artinya, wahai manusia, wahai para prajurit yang kalah perang, aku ingin menyatakan kepada kalian bahwa hari ini bukan hari pembantaian, tetapi hari ini adalah hari kasih sayang, dan engkau semua aku bebaskan. Berdiri semua. Kemudian prajurit Islam mengurai talinya. Bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan, kalian tolong antri lewat pintu sana, pintu sana, pintu sana. Dan kalian sudah ditunggu oleh onta, kambing, dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua. Itu kan? Jadi itu luar biasa, itu Valentine Day-nya Islam. Jadi hari kasih sayang yang luar biasa. Kemudian, tapi masih ada prajurit-prajurit Islam yang masih mengasah-asah pedang, karena kan bertahun-tahun mereka perang. Terus Rasulullah datang, ngapa yuk ngungkal-ngungkal? Kaget dia, iya ya sudah tidak ada perang, pulang sana, sudah tidak ada peperangan, pulang semua, tiduri istrimu masing-masing. Meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang. Nah gitu, rumusnya begitu. Nah dipakai sama Yai Budi. Kalau anak sudah tidur dek, saya sih maunya langsung 140 dek. Terus istrinya malah jawab 210 ya omong. Coba asiknya ya, asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih dan lahirnya teori-teori ekonomi, kekeluargaan, kemasyarakatan dari Bung Hatta itu tidak lain, tidak bukan, itu hanya lahir dari rasa cinta. Itu lahir dari rasa kebersamaan dengan orang banyak ya. Kita tidak peduli yang menang siapa nanti presidennya. Kita tidak peduli yang mana parpol yang akan menang. Yang kita pedulikan adalah siapapun yang menang, kalau mereka tidak menerapkan kebersamaan dengan rakyat, cinta kasih dengan rakyat, teori-teori dan mekanisme ekonomi, politik, dan apapun yang tidak berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka itulah yang kita tolak. Jadi kita tidak menolak SBY, tidak menolak Megawati, tidak menolak Prabowo, tidak menolak siapapun. Yang kita tolak adalah cinta yang tidak sejati kepada rakyat. Jadi siapapun mereka yang jadi tidak ada masalah, karena toh juga sama saja. Oke. Nah, ada opresi, kemudian ada suppress, terus baru ada situasi atau posisi depress. Jadi teman-teman sekalian, tinggal apa saja yang depress. Depress itu posisi ditekan atau posisi di apa ya, dipenek, aduh penek itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, diperus gini mas, dipenek itu di, nah, oke, dipencet gini rek, yang ditindih, ditindih ini terus, nah, ini ahli tindih ya. Saya dulu memang menyarankan, ya Ibu Tini aslinya pemain teater. Dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang. Tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini actingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Ikine gak dadekno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone brucal-brucul utawa muana. Baru mulai oek-oek meteng meneh. Oek-oek meteng meneh. Walah. Ya bagaimana? 10 tahun kok 8 anak itu lho. Nabi Muhammad aja gak ngunu rek. Wah, wis iki ngluwi wong Arab ya. Oke ya. Oppression, suppression, depress. Nah, sekarang tinggal kita tarik garis. Apa saja sih? Sekarang konteksnya apa dulu? Bisa politik, bisa ekonomi, bisa kultur, bisa pasal hukum pun bisa melakukan opresi. Fatwa ulama pun bisa melakukan opresi. Sekarang masalahnya Anda depres apa tidak? Kan gitu. Nah, nanti disusun pelan-pelan di rumah, kepentingannya apa dulu? Anda depres apa tidak? Sebab boleh ada opresi, tapi Anda bisa saja tidak depres karena opresi. Misalnya fatwa. Anda dikasih fatwa merokok itu haram bagi anak umur di bawah 17 tahun dan bagi ibu-ibu hamil. Dan itu kalimatnya sebenarnya ada terusnya cuma dicoret. Wanita hamil juga dilarang tidur tengkurap. Nah, mengkurap dunter nong ini gitu. Ah, nanti kalau Anda mau faham, kita bicarakan bersama. Fatwa itu apa? Posisinya itu sama dengan hukum apa tidak? Ranahnya di mana? Siapa yang berhak memberi fatwa? Yang berlangsung dengan ulama kita kemarin itu fatwa atau bukan? Itu kita analisis. Tapi yang pasti saya melihat orang pada depres karena fatwa itu. Kenapa depres? Loh gitu aja kok. Loh, ambo ada 1000 fatwa lagi, kenapa Anda harus depres? Nomor 1, karena Anda tidak mempelajari fatwa itu apa. Nomor 2, Anda tidak mempelajari lahirnya yang disebut fatwa di Padang Panjang itu apa. Bagaimana Anda tidak pelajari. Nomor 3, loh, ya kan Anda bisa bikin fatwa sendiri. Gitu loh. Ah, nanti kita pelajari kalau Anda memerlukannya. Tapi monggo, serah Anda. Ah, nanti saya akan bisa ceritain macam-macam soal itu. Terus, yang penting nanti kita cari, apa namanya, Anda ini mengalami depresi apa saja. Misalnya ekonomi rakyat, yaitu saya menyebutnya ekonomi nafas dalam. Jadi warteg-warteg di sisi-sisi gedung-gedung gede, di mana karyawan-karyawan perusahaan besar itu kalau siang makan di situ. Itu dengan adanya krisis global dari Amerika kemarin, dia depres apa tidak? Kan begitu, tingkat depresnya seberapa? Apa saja yang di Indonesia yang merupakan opresi-opresi dan supresi-supresi yang membuat Anda depres? Nah, yang depres ini bukan hanya rakyat, alam juga bisa depres. Tadi saya ngobrol sama teman-teman dari IPB, tanah juga bisa depres. Tanah bisa mengalami depresi karena petani dan pelaku pertanian tidak memiliki cinta kasih dan apresiasi terhadap pemeliharaan kesuburan tanah, sehingga dipupuk terus, dirabuk terus tanpa pernah memperhatikan bahwa tanah itu memerlukan kelapangan untuk bernafas dan memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah, memelihara kesuburannya. Sehingga ada satu istilah, tanah kita sekarang yang sebenarnya merupakan surga yang diambil oleh Allah, ditaruh di belahan bumi sebelah sini ini, yang namanya Pulau Jawa terutama, itu sudah kena narkoba semua tanahnya. Sudah kena narkoba, berarti dia depres. Itu teman sekalian. Nah, sekarang Anda itu nanti di rumah, cari yang opresinya apa, supresinya apa, yang kena depres siapa saja dan apa saja. Kalau Anda nanti sudah mempelajari itu, baru Anda masuk ke Ponari. So, kalau sudah masuk ke Ponari, sebelumnya Anda harus masuk ke Rian dulu. Karena kalau puncak opresi dan puncak supresi dan puncak depresi itu ada di sana. Karena di Jombang itu tempatnya para ahli kubur. Ahli kubur itu ahli menguburkan. Kalau cuma menekan kan gak sampai menguburkan. Nah, di Jombang ini punya kemampuan untuk bukan hanya neken, sampai dikuburin habis. Maka disebut ahli kubur. Ahli menguburkan. Jombang yang kota santri, ada Abdurrahman Wahid, Nur Khalis Majid, ada siapa-siapa Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tiba-tiba dikuburkan citranya oleh Rian. Dengan mutilasi, dengan ini, habiskan Jombang. Dah, kemudian dimarahi, gimana Jombang kok apa namanya, kok kelakuannya kayak begitu, jadi dikuburkan. Belum selesai dikuburkan oleh Rian, dikubur lagi oleh Ponari. Dan tidak ada satu dokter dari peradaban masa silam sampai sekarang bisa melawan Ponari. Dan 40.000 orang antri dan dia cukup digendong bapaknya terus ngenengin. Itu pun dia gak ikut, dia main SMS. Dia main tangan kiri, tangan SMS, yang tangan kanannya dipegang sama asistennya terus cek. Dan tidak seorang pun memahami. Semua tidak ada yang bisa memahami Ponari itu apa, siapa, ngapain, apa yang terjadi sebenarnya dengan Ponari itu. Bahkan kesimpulan kita adalah kesimpulan-kesimpulan dari orang yang tidak mampu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kuat menerima derajat. Orang yang ditawari innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak mampu. Otak kita, frame ilmu kita, hati kita, jiwa kita, ideologi kita tidak mampu. Kita hanya punya kesimpulan bahwa ini disrupsi, eksploitasi kepada anak kecil, kemudian disebut musyrik karena percaya kepada batu. Betul? Bedanya batu sama pil apa? Bedanya apa? Kalau Anda ke dokter terus dikasih pil, Anda percaya sama pil enggak? Percaya enggak? Syirik enggak? Musyrik enggak? Loh, lah kok semua orang musyrik se-Indonesia? Percaya kepada pilnya dokter. Kenapa kalau dokter harus dipercaya pil dan obatnya, kalau ponari tidak dipercaya batunya? Emang ponari bisa mengobati? Enggak bisa. Dia cuma hujan-hujan, kesamber batu, dibuang balik, akhirnya disimpan di rumah. Ponari tidak bisa apa-apa. Dia anak umur 9 tahun, dia tidak mengerti apa-apa. Dan ponari jangan disalahkan. Anda harus menyayangi dia karena dia tidak mengerti apa-apa. Itu namanya dukun tiban. Dan Anda jangan sebut dia dukun. Dia tidak punya konsep bahwa itu dukun. Dia taunya diajak nolong orang, dia nolong orang. Gitu loh mas. Dan itu di Jombang, ya banyak sekali di Jombang dari dulu itu. Dari dulu. Saya kalau mau ya begitu sebenarnya. Ini mau aku. Saya diantri orang kayak gitu juga. Kalau saya turutin dari dulu saya. Tapi saya gak mau. Dan lo tapi kok batu lo, Tuhan yang marah. Tak sakarepku. Saya ini menyayangi orang, menyembuhkan sakitnya orang, mau pakai batu, mau pakai tak tempeleng, mau pakai halilintar, mau pakai apa terserah saya dong. Bukan batunya yang menyembuhkan, yang salah filsafatmu, yang salah ilmumu. Kamu pikir Zikolkin bisa menyembuhkan sakit kepala? Tidak. Zikolkin itu alat untuk mengobati, tapi perkenan untuk sembuh ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu filosofinya. Dokter tidak bisa menyembuhkan, dokter hanya mengobati. Ponari hanya bawa batu. Dokter hanya bawa alat suntik dan pil, cuman begitu dok, sama posisinya. Cuman karena satu hari 40 ribu orang, dokter belum tentu 4 orang. Ayo ngeluh. Akhirnya sekarang jalan keluarnya dihentikan begitu saja. Dihentikan begitu saja. Oh kalau gitu akan jadi udun nih. Udun itu apa? Bisul. Bisulnya akan membesar. Dan Allah akan memberikan ponari raksasa dari Jombang yang akan menguburkan seluruh keadaan ini menjadi berkah baru untuk seluruh rakyat Indonesia. Nomor kira-kira. Tetapi kan batu kan syirik loh. Bisa cara berpikirnya. Kan saya sudah pernah cerita mengenai Nabi Musa. Tuhan ini kan kalau kasih perintah itu kan memang harus diterima dengan ketaatan dan nurani. Tidak harus Anda terima dengan akal sehat. Kalau pakai akal sehat yang ngeluh dewe. Nabi Khidir disuruh mencekik anak kecil. Coba. Perintah macam apa itu? Ini Tuhan temen nantai. Kan gitu kalau saya jadi Khidir. Lu mau saya disuruh mencekik anak kecil? Disuruh bocorin kapal, betul gak? Ya kalau Anda pakai frame akademis sekarang ya mampus sendiri kamu. Musa juga gitu diperintah. Kamu dikejar Fir'aun, lari ke pantai Musa. Ini anti ilmu perang dong. Dalam ilmu peperangan kalau dikejar musuh ya cari hutan atau bukit. Lah kok disuruh ke pantai, lemotir gitu. Ini gimana, ini Tuhan kok capo-opo sampai ini kan gitu kan. Nah tapi Musa tidak bereaksi ilmiah. Musa hanya sami'na wa atho'na. Nanti begitu sampai di pantai, Tuhan kasih perintah kedua, idrib bi'asokal bahr, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Bahr. Tidak, idrib bi'asokal. pukullah dengan tongkatmu laut. Kalau yang hajar itu yang batu kemudian memancarkan air. Itu hajar itu air, kalau bakar itu laut. Bakrutin itu lautnya agama. Kalau Brakotin itu kalau itu mutin di tempat saya. Terus nanti ilmuwan mengatakan, oh, tongkat itu kalau dipulkan di air, terus airnya membelah. Simpul ilmiah gitu kan? Empiris kecelik kok. Itu membelah ya pas itu dok. Kalau besoknya Musa ngene ya, ya gak belah-belah banyune kok jok goblok kok ini. Itu berlaku hanya ketika Tuhan mengendaki air terbelah, ketika dia memerintahkan terbelah. Jadi bukan kesimpulannya adalah tongkat itu bisa membelah air laut. Salah. Batunya ponari bisa menyembuhkan orang. Salah. Tapi bahwa orang sembuh itu bukan karena batunya, tapi karena perkenan Allah. Betul enggak? Bahwa air membelah bukan karena tongkatnya, tapi karena perkenanan Allah. Jadi syirik tidak tergantung batunya, tidak tergantung tongkatnya, tergantung benar enggak konsepmu mengenai apa batu dan siapa Allah. Kan begitu. Di situ rupanya syirik tidak di batu, tapi di dalam dirimu sendiri. Nah, sebelum sampai ke pantai, di tengah-tengah dia dikejar, memimpin pasukan, dikejar pasukan Fir'aun, Musa sakit perut, melengkung ini, senep ini loh. Waduh, ya Allah, waduh. Wis gak iso melayu. Ya Allah, kok tega-teganya. Kan sudah capeknya kayak gini masih dikasih sakit perut. Masih dikasih sakit perut. Ya supaya kamu itu ingat aku, Sa. Kata Tuhan gitu. Ya sudah, saya mohon disembuhkan ya Allah. Ya gampang, aku maha kuasa. Ya sekarang kamu lari ke bukit sana. Sana ada pohon, ambil daunnya, kamu makan, sembuh. Kata Allah. Nabi Musa naik ke bukit dengan setengah mati, baru nyentuh daun, perutnya sembuh. Waduh, matur nuwun, sampai tenang jenengan. Ya stop, turun lagi, pasukan siap, berangkat. Begitu berangkat tiga langkah, ada sakit lagi. Musa langsung lari lagi ke atas bukit, dia ambil daun, dia makan sampai 15 lembar, gak sembuh-sembuh. Mengkering ini. Ya apa karep sampean? Terus ya, oh, katanya tadi kalau saya sakit perut suruh naik bukit, suruh makan daun, ini sudah 15 daun sampai sepet ini loh. Kok gak sembuh-sembuh? Gusti Allah ngomong. Kekikian. Basar Nabi goblok. Kata Allah gitu ya, itu cara ludruk menceritakan. Bukan benar-benar Allah ketawa, enggak. Ya itu cara ludruk, re. Jombang, re. Tak kubur, teman-teman. Sa, yang bilang daun menyembuhkan perutmu itu siapa? Dan tadi katanya suruh naik bukit loh. Saya tuh mau nyuruh kamu naik bukit, mau nyuruh kamu slolop, mau nyuruh kamu benturkan kepala ke batu, terserah saya. Cara saya menyembuhkan tuh terserah saya. Mau pakai daun, mau pakai batu, pakai apa, terserah saya. Dan yang menyembuhkan kamu tuh bukan daun, bukan batu, tapi otoritas saya. Jadi tahu nggak bedanya kamu waktu sakit perut pertama sama sakit perut kedua? Yang pertama kamu, ya Allah berilah aku kesembuhan. Yang kedua kan kamu nggak minta, langsung nyelorok melayu mendukung, nggak jaluk kok. Karena kamu seperti dokter-dokter dan ilmuwan modern besok-besok. Kamu pikir kalau aku memerintahkan ambil itu daun, terus kamu menyimpulkan konklusi titik dua, daun menyembuhkan sakit perut. Goblok. Tidak, yang menyembuhkan bukan daun, yang menyembuhkan izinku. Jadi yang penting kamu minta sama saya, yang penting komitmen sama saya, gitu loh. Nah nanti yang kedua kan mosok saya tidak bervariasi. Emang saya sutradara yang monoton, kata Tuhan gitu. Kalau yang pertama aku perintahkan engkau naik bukit ambil daun, yang kedua pasti aku kasih variasi. Musa, misalnya yang kedua, oh sakit lagi ya Allah, sembuhkan, sakit lagi. Jungkir balik 5 kali. Beneran? Begitu jungkir balik, sembuh. Kan gitu. Kalau saya Tuhannya malah tak suruh jalan jongkok 2 kilometer. Ya. nyeneng merek kace ingin gitu loh, kace itu bahasa Indonesia itu mau melarat gak masalah. Gak masalah, presidennya siapa gak masalah. Mau Prabowo ya monggo, mau Setioso ya kono, goblok-goblok ke Dewi, lekulakan Dewi. Tapi mereka bergembira. Kenapa kedelai kok impor? Wah, lu tau pertanyaan ini. Ada menteri ekonomi gak? Ada menteri perdagangan gak? Gak ada toh? Kalau gitu jangan menjawab sebagaimana menteri perekonomian menjawab. Jawablah sebagai rakyat yang harus bergembira. Kalau saya sebagai rakyat jawabannya mudah. Loh, saya disuruh nanam sendiri. Soge kan nyandur deli. Ya saya tinggal beli, aku soge jeragan kok. Saya majikan kok suruh tanam itu loh. Ya sudah, di sana yang negara-negara miskin tanam kedele, kita yang beli. Kita orang kaya kok. Itu jawaban rakyat. Ya daripada kamu, seharusnya ada polisi, seharusnya ndasmu gak nok sing gelem sing ditutur iku. Nanti kamu stres sendiri nunggu, jawablah secara rakyat. Soge kok. Enggak masalah, mungkin kita orang kaya kok. Kok kita suruh jadi pengrajin, bikin meja sendiri, bilang kita kaya, kita tinggal beli dong. Majikan kok. Jadi gimana jawabnya? Kalau saya jawabnya begitu. Loh, kecuali saya di sini sebagai menteri perekonomian, saya akan jawab dengan polisi. Lah saya rakyat kok. Yang jawabnya sing penting aku mari jawab langsung seneng. Lah rakyat suruh nunggu berapa kali perubahan kekuasaan. Sekarang juga harus gembira dong. Jadi Anda jawablah secara rakyat. Jangan gimana ya? Wah, goblok itu menteri kok enggak payu. Jawab aja seneng. Gitu dong. Sama dengan olahraga, kalah ini kalah, kalah itu jawablah secara rakyat. Loh, kita tuh kapan kalah? Enggak pernah kalah. Kita tuh ngalah. Coba. Masa kita suruh menang lawan Oman? Oman tuh negara sah. Kabupaten. Pedang sikoteng di sana enggak ada. Ketoprak enggak ada. Rawon enggak ada. Tanah Abang enggak ada. Sudahlah hidupnya kayak begitu terus sepak bola kita kalahkan. Kita kan enggak punya kebesaran. Ngalah dong, ngalah ndak masalah, usah nolah. Wis negara cilik mosok kene, terus toh negara segedenya segini kok. Masa masih mau mengalahkan di bidang sepak bola ndak apa-apa, kalah aja. Kalau perlu kipernya dikursus begitu. Penyerang datang, mari silakan. Monggo Mas, monggo ayo. Masuk. Ayo masukkan lagi. Menuai kok repot. Lo orang Indonesia kok disuruh sedih, gak bisa. Israel tuh mau nyerbu-nyerbu Gaza. Sebenarnya kalau presiden berani bilang, eh jangan nyerbu Gaza, jangan berani sinyal sama anak kecil, serbu Pulau Jawa. Silakan pilih Jakarta, Cirebon, Banten, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Jember, serbu sini kalau berani. Ayo kalau Israel berani kesini serbu. Cak, tentara Indonesia itu gak punya senjata loh, Cak. Jangan nantang-nantang. Pesawat tempur kita itu cuma 6 loh, Cak. Sementara Singapura aja punya 560 lebih. Malaysia itu 360, kita cuma punya 6. Lawan Israel kita kalah. Tentara kita itu satu orang hanya dapat 3 peluru untuk latihan dalam 3 bulan. Jadi tolong wulan turu. Terus tangi oleh tolong peluru. Der, der, der. Turu menet. Ya terus suruh perang lawan Israel. Cak, jangan sembrono, Cak. Saya bilang, yang bilang suruh ke Indonesia terus dilawan tentara itu siapa? Kita gak butuh tentara untuk melawan Israel. Banyak penganggur-penganggur. Anak-anak muda ini disuruh perang. Loh, oh, gimana kita gak punya apa-apa kayak gini? Kok ditantang gelet? Ayo. Thank you. prajurite tentara sampean pun minggir. Aku sing maju. Lho kok sing maju? Lah ya apa ganti penggaweane saya dulu ta. Kan gitu kan. Loh, sebenarnya indah hidup itu kalau ada negarawan, kalau ada orang yang ada wise man memimpin kita kan indah. Dan kita tuh punya dasar-dasar untuk itu, kita ngalah. Ngalah itu gak ada bahasa Inggrisnya, gak ada bahasa Arabnya, dunia lau kamu sandunya kata ngalah tidak ada. Hanya kita yang punya peradaban ngalah. Nah nanti kalau Prabowo gak jadi presiden, lama aku ngalah. Emang ngalah itu apa? Lo jangan remehkan kata ngalah. Ngalah itu asalnya dari ngalloh. Oh. Mengalloh. Loh. Serius itu. Segala keadaan yang ranah ilmu dan moral itu fatwa. Ya. Nah yang terjadi pada fatwa ulama, majelis ulama yang terakhir kemarin itu adalah kalau dari tradisi fatwa itu susah disebut fatwa karena itu adalah hasil satu rapat nasional yang menggunakan mekanisme demokrasi, yaitu di sekolahnya Mbak Fatin Hamama di Padang Panjang. Jadi ulama-ulama sekian ratus berkumpul dari seluruh daerah di Padang Panjang, terus rapat menghasilkan apa yang kemudian disebut fatwa. Jadi sesungguhnya itu adalah fatwa yang dihasilkan oleh mekanisme demokrasi. Tuh. Jadi itu belum tentu fatwa dari sudut tradisi fatwa yang biasanya. Nomor dua, kalau ada fatwa mengenai golput, aku seneng, tidak apa-apa. Golput itu, fatwanya apa? Anda tahu toh bahwa fatwa itu mestinya ada lima kemungkinan toh. Wajib, sunnah, mubah atau halal, makruh, haram. Itu namanya matriks lima. Filosofinya maslahat mudharat. Yang sangat maslahat disebut wajib, yang lumayan maslahat disebut sunat, yang tengah-tengah disebut mubah atau halal, yang agak mudharat, agak membahayakan namanya makruh, yang sangat mudharat namanya haram. Kalau di bahasa gaulkan, wajib itu harus. Harus lo ya. Kalau sunat, mbok yao, nah itu sunat. Mbok yao kamu kesana, itu namanya sunat. Kalau mubah, halal, ya kesana monggo, gak kesana ya monggo. Kalau makruh, mbok jangan kesana. Itu makruh. Kalau haram, tidak boleh kesana. Jelas ya posisi apa komunikasinya ya, oke. Terus, kalau memang ada fatwa golput itu haram, maka harus juga ada kalimat yang menyatakan bahwa mencoblos dalam pemilu itu wajib. Kan betul? Ada enggak itunya? Jadi harus bahwa ikut pemilu 2009 itu hukumnya wajib. Bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Itu harus dinyatakan oleh majelis ulama. Kan gitu? Tapi sebenarnya sebelum ente berfatwa mengenai golput, lo gimana sih? Golputnya dikasih fatwa kok pemilunya tidak. Jadi harus ada fatwa terlebih dahulu tentang pemilu. Jadi pemilu itu baik atau tidak, haram atau halal, wajib atau makruh, termasuk pilkada itu hukumnya. Kalau misalnya dengan dasar pikiran bahwa golput itu haram, maka pilkada wajib. Betul enggak? Nah, maka kita menunggu MUI menyatakan pilkada dan pemilu nasional itu wajib hukumnya, gitu loh. Saya senang kalau ada pernyataan seperti itu, gitu loh. Nanti kita baru bertanding yang masuk neraka yang mana, kan gitu. Mereka apa kita, kan. Kalau saya tidak ada masalah, ada fatwa kayak apapun tidak ada masalah. Mau fatwa ya, gitu loh. Ada fatwa rokok gak oleh, gini-gini, ya apa? Rokok gak oleh, gimana-gimana fatwanya? Kalau kita terusin, sebelum ada fatwa mengenai pemilu, harus ada fatwa terlebih dahulu mengenai demokrasi. Jadi harus ada fatwa MUI bahwa demokrasi itu wajib hukumnya, betul enggak? Mari kita minta. Jadi kalau perlu KJ kirim surat, Pak, tolong kami dikasih fatwa tentang pemilu, demokrasi, itu hukumnya apa? Kalau menurut logika yang tadi berarti pemilu itu, berarti demokrasi itu wajib. Asik toh kalau ada fatwa demokrasi wajib hukumnya, kan asik? Tapi sebelum memfatwai demokrasi harus difatwai dulu wadahnya. Wadahnya itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini wajib hukumnya. Gitu. Nah kalau gitu, loh jangan kemerdekaannya cok dikasih fatwa. Sumpah pemuda itu wajib. Ditugurusno sampai nang buri meneh. Kebangkitan nasional wajib. Suwe-suwe perjanjian ganti wajib. Jaluan terus sampai ngeden, sampai entek wis. Karena semua harus difatwai. Ini kalau kita ambil linear garis sejak historisnya. Kalau kita ambil kiri kanannya, loh ya kalau gitu difatwai dulu dong. Pupuk pertanian hukumnya apa? Penggusuran hukumnya apa? Apalagi mas? Ya karena korupsi wis jelas sih, mau limo itu jelas. Apa meneh? Membiarkan pengangguran. Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja sehingga wanita-wanita dan laki-laki muda Indonesia pergi ke luar negeri jadi TKI dan TKW. Berarti pemerintah berada pada posisi halal apa haram, kan begitu? Difatwai kabeh. Kudu ana fatwai kabeh. Infotainment haram apa halal? Liputan 6 halal apa haram? Wis kudu kabeh. Jaruk bingung muake ngono Bapak. Loh kalau memang berfatwa harus, makanya majelis ulama harus terdiri dari berbagai macam pakar. Kalau dalam Quran ada ulil absor, ulil albab, ulil nuha. Tapi masih bisa dipecah-pecah, itu berarti ada para peneliti di segala bidang. Maka kemudian dia menjadi pakar A, pakar B dari pertanian, peternakan, kehutanan, ekologi, ekosistem, segala macam. Sampai pakar ekonomi, pakar segala macam. Jadi MUI tidak hanya terdiri dari ahli fikih, tapi juga ahli-ahli segala bidang. Karena mereka dibutuhkan dasar-dasar pertimbangannya untuk menentukan fatwa dari sesuatu hal. Itulah teman-teman sekalian. Jadi saya tidak nyalain MUI loh, saya senang loh MUI bikin fatwa. Dan saya menunggu fatwanya beribu-ribu yang saya tunggu. Bikin KC. Halal apa haram? Ini loh, membikin orang tidak tidur sampai jam 3 pagi, halal apa haram? Ayo. Makhluk yang namanya Mbah Surip. Itu pakai topi dan rambut kayak begitu, halal apa haram? Harus ada fatwanya. Itu pun dalam fatwa itu ada keluasan dimensi di mana Anda tidak bisa memfatwai benda secara berdiri sendiri. Kayak orang Madura ditanya, Pak, makan ayam goreng halal apa haram? Loh, tidak tentu, Pak. Loh, kok fatwa kok gak mesti? Loh, ya tidak tentu, Pak. Maksudnya tidak tentu. Loh, kalau ayamnya colongan ya haram, Pak. Minum ini halal apa haram? Tidak tentu. Airnya insya Allah halal. Menurut penelitian laboratorium tidak ada masalah. Cuman siapa yang punya perusahaan ini? Dari mana asal-usul uangnya? Uangnya riba apa tidak? Hasil kolusi KKN apa tidak? Dalam perusahaan ini ada kezaliman apa tidak kepada buruh? Kan harus dihitung semua halal-haramnya. Jadi daripada repot-repot memfatwai begitu banyak hal, bukwis rasa berfatwa. Tapi repot loh. Susah loh, cari halal haram tuh susah loh. Susah. Isti ini sound systemnya habis tuh waktu kasus di Monas sampai sekarang. Siapa sekarang yang berkewajiban mengganti sound systemnya Isti? Yang waktu itu diserbu FPI itu. Siapa yang berkewajiban? Jadi sudahlah, daripada repot memberi fatwa, percayalah kepada akal sehat masyarakat. Anda mau maling gak tau? Enggak toh? Untuk tidak maling nunggu hukum dan Quran atau tidak? Meskipun enggak ono Quran aku enggak maling, Rek. Cukup dengan nurani saya dan akal pikiran saya. Kan gitu. Yuk kita percaya kepada akal sehat rakyat, percaya kepada moral masyarakat supaya mereka juga mampu memfatwai diri mereka sendiri-sendiri, gitu loh.

Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah, itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya, dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika nanti saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu. Karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Oh, itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, Komunitas Kenduri Cinta ini, menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Nah, yang ingin saya tanyakan sama istri adalah, kamu kok ikhlas banget, gimana sih ceritanya? Gitu loh, Is. Ya, saya kira saya kira ya, keikhlasan itu timbul mungkin dari dua hal. Pertama mungkin ketidakberdayaan, tapi juga barangkali kita bersyukur dalam arti ini saya sedang dalam keadaan. Dari itu dipelajari sangat banyak atau pelajarannya banyak sekali. Misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya, itu kan itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut apa alternatif atau dukun dan sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Kan begitu. Mau tanya juga? Ya, silakan Mas. Maju, Mas. Saya mengenal banyak sekali pendekatan-pendekatan alternatif yang saya hitung secara rasional juga. Silakan Mas Ibrahim ya. Sebelum saya teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin agak sedikit panjang. Nama saya Ibrahim. Dan kalau ada pendekatan mengenai angka 9, di dalam Al-Quran ada juga pendekatan angka 7, ada pendekatan 19 dan lain sebagainya. Itu semua kita jangan jadikan fokus. Dia merupakan bagian dari mosaik metodologis di mana kita bisa menemukan kesejatian yang sama melalui pintu yang berbeda-beda. Salah satu pintunya adalah 9 tadi. Itu. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rai, tinggal di Tenambang. Saya mau tanya, Cak Nun. Pertanyaan saya agak sedikit panjang, boleh nggak? Boleh kan ya? Allah berkatuh. Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolgia tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus, sampai bosan. Iya, sampai bosan. Sampai-sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus dia mereka bikin jajan namanya Bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, tidak Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu, sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bol kaji. Wes pokoknya itu baik bol-bolan pokoknya. Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar. Sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi sudah pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da, bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, ini terpaksa menjawab sebagai ustaz sedikit ya. Soalnya bolgia, mulanya kan soalnya nek bolgia ya tak boleh no bol jino karo bol kaji kemana. Salahnya bolgia. Nah, bolgia denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya, seneng guys. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Di sunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali ini malah santri di sunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia di sunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah dia nak mana Gusti Allah matane, Gusti Allah matane. Bayangin itu di desa saya, Gusti Allah di mata-mata main. Oh no, lu arek kayak ngene itu. Masya Allah, itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafir-kafirkan itu anak.